bahwa kalimat doa, kalimat salam adalah kalimat doa. Berarti kalau kita mengucapkan salam atau kita menjawab salam, berarti kita semua sedang berdoa. Paham? Paham? Tolong difahami, kalau guru kula rene dawuh ngertenono lan titenono lan gondelono. Ngeten nggih? Kalimat salam kalimat doa. Kalau kita mengucapkan salam, kita jawab salam, berarti kita sedang mohon maaf. Lah niki maksudnya napa Pak Kiai? Maksud napa Gus? Ngeten. Untuk memantapkan faham kita, untuk menguatkan keyakinan kita akan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana kita memahami, kita ngerti, kita faham, kita yakin bahwa doa orang hidup sampai kepada orang yang mati. Jadi jenengan gadah keluarga sing sampun sedo, kulon jenengan minangka rencange sedereke keluargane tonggone tah sinten mawon nggih, dongaaken dateng sederek keluarga ingkang sampun sedo. Akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa doa orang hidup kepada saudaranya yang sudah meninggal dunia akan sampai di alam barzahnya. Jelas? Dasarnya apa Kiai? Niki wau. Kalimah salam adalah kalimah nek dongane wong urip ora tutup nanggone wong mati, kenge ngopo? Kenapa? Lalu saya ceramah di Ambon, kenapa? Doa yang disampaikan oleh saudara-saudara yang masih hidup untuk saudara-saudara yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya, kok dibilang tidak sampai? Kula matur, kalimat salam, kalimat doa. Kalau memang ora tutup, nek memang boten tekan teng kuburane dulure kula njenengan sing pun sedo, kenging ngopo? Kenapa? Rasulullah sallallahu taala alaihi wa ali wasallam mensyariatkan, memerintahkan kepada umatnya yang mengaku iman kepada Rasulullah, mengaku mengikuti Rasulullah, Kanjeng Nabi perintah dateng umatipun, nek sing urip kae nek ngliwati kuburane wong-wong Islam kondo ulo. Berarti wong urip, wong Islam ngliwati kuburane wong Islam ulo salam, berarti kita mendoakan saudara kita sudah meninggal dunia. Jos. Kok wani ngomong ora tekan ki nyuwun sewu? Berarti nyuwun sewu, nyuwun sewu, kita berbeda. Tapi tolong, berbeda tidak masalah. Yang bermasalah nek kowe membeda-bedakan. Jas. Ngaji sama Gus Ali, perbedaan itu tidak masalah. Perbedaan itu tidak masalah. Yang masalah adalah ketika kalian membeda-bedakan. Jas. Mentak jaluk muga-muga mafia solawat hadir di permukaan bumi, yang alhamdulillah inspirasi dari Demak tapi justru lahir jebule teng Ponorogo. Insyaallah muga-muga ikut andil untuk membuat negara ini, mau apapun perbedaan yang ada, semoga tetap aman, nyaman, tenang, tentrem, kondusif. Jas. Dengan simbol yang tegas merah putih di dada kita, artinya mafia solawat mendukung seutuhnya. Pokoknya NKRI harga mati. NKRI harga mati. Solawat sampai mati. Jos. Allah wassalam Muhammad. Jadi siji dioleh-oleh, nek memang ora tekan dungane wong urip, dungane wong mati. Kan wonten sing jamaah wong-wong kancane dhewek, kancane dhewek kok padha salate, gitu. Mek bedane dheke ora usoli, awake dhewe usoli. Jos. Mek bedane dheke ora kunut, awake dhewe nganggo Lah kunut ki cara sejarah piye? Mergo kanggo nangkal balak. Kanjeng Rasul ku ya kunut sampe sedo supaya musibah balak niku ora ngedap-ngedapi. Lah ngene iki nek kelut watuk ki wis SMS karo gunung-gunung liyane lho iki bahaya niku. Ana jora kunut kabel ayo ngeri niki mengke gitu. Wes to, maksud e iki ayo nang dikeluti, regete atimu dikeluti, regete utekmu dikeluti ngono lho. Wong mek beda kene usole kowe ora, kene kunut kowe ora, kene adan pindho kowe adan pisan ngono kok dadak usut tukaran ki lha opo. Pokoke rukun, jos. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau kowe ora ngejak rukun, hati-hati kalau kita boleh buka-bukaan, justru di dalamnya mafia salat bekas bajingan, bekas tukang mateni wong. Jos. Kita sudah berusaha baik lah kowe jare ngaku ape kok malah ngejak gelut aja nganggo buka macan turu kowe. Allahumma sholli Muhammad. Wes ayam ayam ayam wes. Dinyak ra popo. Nenek kenemenen ya ra popo neng. Sitok ngelmu nggih. Kalimah salam kalimah. Nek dongane ora tekan lah kenapa Kanjeng Nabi dawuhno nek sampean lewati kuburan kon uluk salam. Kan dongakno assalamualaikum ya halal kubur. Assalamualaikum ku cara jawane muga-muga jenengan diparingi slamet he wong mayit-mayit sing dipendhem ning kuburan iki syukur minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat wa inni insyaallah bikum lahikun sing ora hafal ya karang ora tau uluk salam iki kok uluk salame Jawa mulane nyuwun sewu kula niku nggih monggo senajan ada kiai yang memperbolehkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Tapi bagi konsep saya pribadi seperti guru saya sampaikan, almarhum Al-Habib Hamid bin Ahmad bin Muhsin As-Sugab beliau katakan, pokoknya salam wong Islam sing paling josi wong Islam. Assalamualaikum. Jadi kowe sampean muga-muga selamat. Selirane muga-muga selamat, kalian semua semoga selamat. Anek selamat pagi, berarti selamat pagi balik awane tabrak truk wah kowe. Selamat siang bos, lah begini mati jebul kesetrum. Dan selamatnya siang tok, sore ini begini mati pribon. Jadi kalau assalamualaikum sebab kita selamat sampai kapanpun, jos. Mulane sampai niku muga-muga wes ora sedo bingung, nek ana wong berpendapat ora tekan nggih silakan. Tapi kita yakin jangankan kok trimo donga, ana wong sok lawat kok diadiake wong mati. Kuwi ora ana tuntunane. Lho Kanjeng Nabi salat mayit kok ya nganggo selawat. Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar selawat. Allahu Akbar dongake mayit. Allahu Akbar dongake mayit meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Wis ta ora usah digedhek-gedhekna. Kowe iki ora usah memaksakan pendapatmu pada yang lain. Jujur mawon. Kita ini nyun sewu pengin awake dhewe urip ku perbedaan ada tapi tentrem rukun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Misi perbedaan inilah yang nanti akan saya ungkap sedikit di majelis ini. Kalau lawan kalau mulia akan jangankan kok dongak no mayit. Ya kok yasinan ki ora ono tuntunane. Ya kowe iki mbok ngaji sik kono. Kowe iki nyun sewu wong maca muwe terjemahan gitu. Bingung kan. Maca Quran wae dites ugorip-ugorip ngono kuwi wis ora mudeng belas. Wani ngelek-ngelek kiai ustaz sing ngajini awet masyaallah kon dites jilid 6 ngono mbok karuan iso apa ora lulus. Tulunglah tulung, silakan iki. Wong aku sing rodok gendeng kowe kemblinding ngene kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula matur tepang sedaya nggih. Monggo sareng-sareng mbok ngaji sik, ngajirin mawon. Lho nek memang ora tekan kok yasinan, opo ora ngerti hadis ono hadis. Kan tidak pengen digowo atine jantunge Quran iki apa? Yasin. Kula niku ten Semarang gadah murid. Niku keluar masuk penjara awake kebak tato. Begitu kebuka kanthi tobat masyaallah. Yun sewu maca Arab pun saged. Tapi surat Yasin apa? Subhanallah. Nanti untuk deklarasi mafia sholawat yang tanggal 8 Maret di alun-alun Karanganyar Solo, insyaallah nanti testimoni. Saya kita ada barokah mafia sholawat, gitu. Anak-anak pang sekarang alhamdulillah bersholawat. Yang istimewa nanti insyaallah wawae tatunan, gaene habuk cungyangan. Tapi subhanallah, nanti saya hadirkan hafal Quran sekarang. Ini istimewa. Barokah hidayah Allah. Masa lalu biarlah berlalu, tapi sekarang tatalah yang lebih baik. Jos. Kula matur, aja ndeloki masa lalune. Kowe ndeloki masa laluku ya ngeri padha wae ndak. Iya. Nang Kediri numpak Honda, ngeri ndak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun bahas malih niki nggih. Pun pokokaken niki matur. Niki tiange niku mergo anger malam Jumat melu yasinan gitu. Lho niku gak iso maca Arab, ditungi Arab gak iso. Mboten ora enjo. Ora enjo. Ning begitu ana nyaut Yasin wal Qur'an Hakim innakal amin innakal ala apa? Aku ngetes kuwe lho kula ora nyaut to ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innakal minal mursalin. Niki ngeten iki bareng-bareng. Mergo kula nangger malam Jumat tahlilan yasinan dadilan apale. Bayangno awak kebak tato yasin apal. Lah kowe yasin ora apal, kowe ngenyewa tahlilan sesat, manakib sesat, yasin ora apal. Kula matur mriki para sedaya, monggo sareng-sareng silahkan antum berpendapat lain, tapi tolong kami juga punya pendapat dan keyakinan lain dan kita masing-masing punya dalil dan argumentasi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kulo ngantuk bungok-bungok mangan sing kulo. Mun kuna kewane mlebu teng cangkeme kulo jarene. Kok tak mundur mawon pun. Kulo pengine ngabruk kowe ngono kok. Mun ora iki ora entuk mangap ombo-ombo ndak kewane mlebu ning telak ngoten. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon kula matur malih niki jangankan doa nggih wong jenengan gadah rejeki ngajekke wong tuwa sing pun sedo tekan in tak tekdum kowe merdekake budak ya tekan ganjarane kowe sedekah ngene mbok ngajirian lah ngajirian mawon wonten hadise ora sahih lah iki mungkin ini kok bahas niki lambang mantep sampean. Dia bisa ngomong hadis ora sahih. Ini omongan-omongan yang bid'ah ini. Nek kita nanti sampai ke sana. Kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah memahami, memegangi, meyakini bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Saya ulangi, tidak semua bid'ah itu. Mereka mengatakan semua bid'ah sesat. Mohon maaf, dia bilang itu hadisnya enggak sahih. Demi Allah, hadis sahih hasan dhaif itu ning zaman Kanjeng Nabi ora ana. Kanjeng Nabi ditangekno karo sahabat, sahabat bingung, kok ana sahih hasan ki apa? Munculnya istilah hadis iku sahih hasan itu setelah Rasulullah meninggal dunia. Ilmu mustalahul hadis itu ada setelah Rasulullah meninggal dunia. Berarti ini produk baru, berarti ini bid'ah, berarti ini kata antum sesat. Lah kok kowe ngomong kowe ora sahih, berarti omonganmu ki bid'ah. Paham sampean? Paham sampean? Pun kula matur niki, jadi kula matur alon-alon, alon-alon. Sing penting monggo ru jos. Pun niki wonten hadis sing sedulur kula matur. Jadi wonten hadis Sahih Bukhari. Enten piantun putri matur kali Kanjeng Nabi ngeten. Ya Rasul, enten piantun jaler. Matur kali Kanjeng Nabi, ya Rasul, inna ummi uftulitat nafsuha. Inna ummi uftulitat nafsuha. Ibu e kula pun mati, pejah sedo. Wa uroha kula yakin kali ibu e kula, intakallamat tasodakot. Nek ibu e kula iso ngomong, bakal sodakot. Ibu e kula sakit ngomong, bakal. Nek niki pun sedo. Lajeng piantun niki matur kali Kanjeng Nabi, hallaha ajrun. Napa ibu kula angsal ganjaran ya Rasul? In tasaddaqtu anha. Nek kula sedekah anha minangka gantine ibuke kula sing pun sedo. Kanjeng Nabi jawab pripun? Kula jawab sebagai Kanjeng Nabi, "Na'am." Ya. Ibumu entuk ganjaran. Niki sing sedekah putrane. Ibuke pun sedo entuk ganjarane. Subhanallah. Lah kok ana wong ngomong ora tekan lah berarti nek maca hadis ki na'am ki artine apa? Nek wong NU ngali sunah wal jamaah na'am ya iya. Ah mungkin kanca liyane na'am mungkin maknane mungkin mbuh mungkin. Ya bingung niku mangke ngoten niki tegas niki. Amin Allahumma. Amin. Pun ora usah diurusi malih, sing penting madhep mantep. Amin Allahumma. Amin. Mangke ana tahlilan kirim donga ali kubur terusno. Amin. Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Wangsul malih ning babagan salam nggih. Kula matur panjenengan sedaya muga-muga diparingi slamet. Muga-muga entuk slamet. Slamet donyane. Slamet kubure. Langkung-langkung slamet akhirate. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek kalimah salam, kalimah doa demi Allah. Wallahi, doa yang terhebat, doa yang terdahsyat itu doa yang ada dalam kandungan kalimah salam. Kula sering matur, dongane kula jenengan sing paling saiki niki. Dongane kula panjenengan sing paling lep godhek sambal tomat ya niki. Dongane kula jenengan sing paling jos gandos ya niki. Donga sing wonten sak lebeting kalimah salam. Boten pitados setunggal. Assalamualaikum dijawab. Assalamualaikum dijawab. Cara jawane pripun? Assalamu selamat alaikum jenengan. Dadi nek ana wong ngurus salam, assalamualaikum Bu, niku cara jawane Bu, jenengan muga-muga selamat. Niku. Jenengan jawab waalaikumsalam, Le. Hah? Waalaikumsalam, Mbah. Cara jawane nggih sami, mung diwolak-walik mubtada khabare. Waalaikum lan iku muga wonten sopan jenengan. Assalamu utawi keselamatan. Tegese sami ya semono jenengan ya muga-muga selamat. Dadi namung assalamualaikum kali waalaikumsalam wis dinunga andum. Lalu kula wantun sumpah demi Allah, doa terhebat, doa terdahsyat, doa yang paling penting, doa sing paling hebat nggih niki donga andum. Donga andum. Muga-muga diparingi slamet sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Selamat sekabiane, selamat keluargane, selamat anak putune kabeh. Mergo Kanjeng Nabi ngendika kullu ummati yadkhuluna aljannah. Kabeh umatku besok mlebu swarga. Amin. Illa man aba. Kejaba sing ora gelem. Lan jenengan purun apa mboten? Purun apa mboten? Sahabat matur ya Rasul, sinten sing mboten purun mlebu swarga niku? Kanjeng Nabi jawab man ata'ani dakhulal jannah. Sapa sing taat manut cinta kepadaku dia akan masuk surga. Amin. Amin. Tapi nyuwun semu waman asani faqat aba. Sing sapa wong duraka wani bertentangan dengan sunnah-sunnahku maka dia akan masuk termasuk orang yang tidak mau masuk surga. Moga-moga dengan mafia salawat kita akan bertemu Rasulullah. Amin. Dengan mafia salawat kita akan berjumpa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mergo janji ni Kanjeng Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku besok dalam surganya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Amin Allahumma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Donga antum. Pengen selamat mboten? Pengen selamat mboten? Presiden pengen selamat, kiai pengen selamat, sedoyo pengen selamat, nggih. Nyuwun sewu. Muga-muga saestu rawuh mriki dalam keadaan basah seperti ini, keadaan seperti ini, dingin seperti ini tidak menyurut semangat Anda untuk datang ke tempat ini, semoga menjadi sebab Allah rahmati kita semuanya. Gusti Allah melasi kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek wis diwelasi penak dalane. Nek wis sudah bicara rahmat, lah niki assalamualaikum warahmatullahi. Matullah, muga-muga loro sawise diparingi selamat, muga-muga dirahmati kali Gusti Allah. Semoga kita disayang Allah, kita dirahmati Allah. Wes nek disayang wis dikai rahmat, masyaallah. Kowe arep tukang mabuk, kowe iki tukang nyuwun sewu, tukang wis preman, wong rusak, wong nakal, wong bejijat, wong drugal. Nyuwun sewu, kalau sudah saatnya Allah turunkan rahmat kepadamu, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Rahmat itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang dikehendakinya sendiri, bukan dikehendaki orang lain atau makhluk yang lain. Sing karep Gusti, kalau sudah Allah yang berkehendak, kun. Mulane nyuwun sewu, muga-muga rawuh mriki kados mekaten. Allah mirsani kula panjenengan bi ainihir rahimah, dengan pandangan rahmatnya. Wis muga-muga panjenengan sedaya kundur mengke teles kabeh kanthi rahmat-e Gusti Allah. Negeri ini Kita prihatin negeri ini yang sedang musibah. Moga-moga segera Allah memberikan yang hikmah yang terbaik di balik musibah ini, terutama moga-moga wong Indonesia niki saged rukun bersatu, kemaksiatan berkurang, korupsi hilang. Amin Allahumma. Amin. Karek wani pira. Allahumma sholli Muhammad. Anda yang inbox yang bertanya, semoga Allah berkahi. Saya doa, saya ajak kita baca Fatihah bersama-sama. Amin Allahumma. Nyun sewu yang wahabang takon apa wae jawab wae Fatihah wae. Mus penting muga-muga iku sing muni Al-Fatihah kan ora sembarangan. Mantan preman to ndak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon kula matur, ternyata kalimat salam, kalimat doa dan doanya luar. Satu assalam kita menebar kedamaian, keselamatan. Warahmatullah kita menebar rahmat, kasih sayang. Semoga muga-muga cumi sampean niku ngene lho. Pengen diparingi selamat tapi nyun sewu tonggomu ora selamat sangka lisanmu iki percuma. Rahmatullah pengen tok diwelasi Gusti Allah tapi nyun sewu kowe karo tangga karo dulur sing jupeh ora padha aliran pahammu kowe ora diwelas ase. Padahal dawuhe Kanjeng Nabi kowe cetok. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarlah cinta, tebarlah sayang, rasa cinta, rasa kasih sayang untuk semua makhlukmu yang di bumi, agar engkau akan disayang makhluk-makhluk Allah yang di langit. Yes, yes. Moga-moga awake dhewe bisa berbagi cinta, berbagi kasih, berkasih sayang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Agar Allah betul-betul hujani rahmat kepada kita. Allah mudahkan rahmat tentang kelapannya sedoyo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi ajsadina wa tabibi qulubina wa tabibi arwahina sayyidina wa maulana Muhammad. Tabibi ajsadina, tabibi qulubina, tabibi arwahina sayyidina wa maulana Muhammad. Muga-muga senajan Allahumma sholli alaih jawabanmu kuwi cara letter lek dalile ora ana. Tapi selama itu sholawat, ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan boleh jayid, boleh dengan jelas dan tegas. Jelas. Senajan ayat turun innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat Allah yusalluna ala nabi, bersolawat atas nabi. Ada sahabat bertanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Terus nek kula niki selawat kan jenengan pripun kanjeng Nabi? Rasulullah punya akhlak. Ya sudah. Kalau selawat kepadaku ya Allah, masalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rasulullah tidak mengajarkan pakai sayyidina. Kanjeng Nabi boten memerintahke nyontoni nganggo tabibi kulubina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Kalau Kanjeng Nabi ngajari seperti itu, berarti itu bukan nabi. Maksud nabi kok sombong. Nabi kok ana undang aku kudu nganggo ndoro lho, tuan besar lho ya. Ana undang aku kudu nganggo sayyid lho, kudu habibina kalau tidak seperti itu. Seperti kita ini. Apalah, kita ini semua sama, Bu. Semua punya dosa, punya salah. Kullu bani adam khata'un. Jangankan sampean Ali Shodiqin pun punya dosa. Ali Shodiqin punya salah. Ali si Shodiqin juga nanti neraka. Gak ada yang berani jamin Ali Shodiqin godrong masuk surga, gak ada yang jamin. Waduh durung ngerti ini rasa kemelinti. Jas ngomongin yang bener kan gitu. Masa Sayyid Raden Bagus dan bagusnya Ali Shodiqin gak perlu gitu. Gak Syekh Maulana Guru Gus Ali Shodiqin gak perlu. Kula mboten perintah sampean ngundang aku Gus. Ora sang undang, kowe undang aku Syekh yo, undang aku Kyai yo, enggak perlu. Ali Shodiqin gondrong besok mlebu neraka. Padha karo awakmu. Ning kan dhisik kowe. Suwe kowe sithik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi enggak perlu ngajari kok Sayyidina wa Maulana wa Habibina. niku otomatis jenengan mergo nyuwun sewu nggih enten Pak Lurah nyuwun sewu ora sang ngangkon kowe undang aku Lurah ning untuk Pak monggo Pak Lurah otomatis nggih to. Jadi itu tidak perlu dipermasalahkan. Monggo kowe sayidina ya monggo mboten nggih mboten napa-napa tapi akhlak yang benar Allah tidak pernah jangkar Kanjeng Nabi. Gusti Allah ora tau jangkar Kanjeng Nabi yo. Muhammad mboten nate. Ya ayuhan nabi ya ayyul muzammil ya ayyuhal muttasir. Kanjeng Nabi niku kagus Gusti Allah niku masyaallah. Kanjeng Nabi niku pangkate opo? Karo Kanjeng Nabi kok jangkari baik. Nabi aku ini untuk rahmat, untuk barokah, untuk syafaat apa meneh. Pun yang terima tidak perlu dipermasalahkan. Pokok aku sayyidina ya. Monggo, buatan gih, buatan apa-apa. Buatan gih. Aja tuh, aku sayyidina bid'ah aku gih. Monggo, memang itu bid'ah, tapi bid'ahnya saya. Jos, mana mai? Kabeh nek diantem bid'ah. Memang betul pengajian yang tinggi ya bid'ah. Kabeh bid'ah, mana ke bid'ah, perjanjian bid'ah, betul. Mana kipan bid'ah betul. Wis aroma Isra Mi'raj bid'ah betul. Muludan bid'ah betul. Tapi kita meyakini bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Jos. Wong Gusti Allah itu pangeran sing bid'ah kok. Allahu badi'us samawati wal ard. Allah itu juga bid'ah juga. Tuhannya bid'ah. Kula matur niku ayate. Dadi temen iki ngoten mawon, dadi sampeyan niku monggo nek kabeh diantem bid'ah iku sesat, nggih monggo. Nek kita tidak. Nek kabeh bid'ah sesat yo, mengko akeh sing do sesat niki mengke. Ning sing lucu niku kula ngeten, dia punya komitmen bahwa semua bid'ah itu sesat, tapi kenapa kok bid'ah-bid'ah juga dikerjakan mereka? Kula boten ngertos. Contohnya ben-bengi dheweke sholat tarweh jamaah ning masjid dari malam pertama sampai malam terakhir. Pitakonan saya, apakah ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa disuruh kita umatnya diperintah sholat tarweh tiap malam berjamaah di masjid? Jawabannya tidak. Bahkan sejarah hidup Rasulullah mencatat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku salat tarweh paling kathah niku teng masjid ping gangsal tok. Yang 24 25 hari 20 malam beliau salat malam tarweh di rumahnya. Ini karena beliau berharap salat tarweh jangan memperberat umatnya. Wedi nek dianggap wajib menawi Kanjeng Nabi niku namung ping gangsal tok teng wakila teng hadis niku. Belum pernah ada hadis yang mengatakan Kanjeng Nabi niku ben sasi jamaah tarweh teng masjid full. Paling kata ping gangsal. Jos. Jos. Lah ngaji niki lho wong keset-keset seneng untuk dalil niki. Lho dulu kok ora tarweh. Hey, aku wis ping 5 niru Kanjeng Nabi kok. Repon. Ya cocok-cocok kacangmu kuwi. Amoso tarweh ping 5 tok ping wujud to muni cocok kuwi le. Acara Semarangan kene oh ya kacangmu. Ada kacang bungku kemu mas dengok terlalu kacang bungku kemu. Allahumma sholli Muhammad. Silakan dibuka hadisnya. Wong sholat tarweh berjamaah ning masjid itu terjadi justru ketika Khalifah Umar bin Khattab. Beliau perintahkan sahabat namanya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau tunjuk menjadi imam untuk seluruh masjid suluh berluruh untuk jadi makmum. Setelah salat tarweh selesai, Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Berarti kan ada bid'ah yang baik, ada yang paling baik, ada yang tidak baik. Just apa bid'ah sing ora apik niku? Mau Jumadi salat tarawih ping 5 sing 24 blas. Kuwi bid'ah sing ora apik kuwi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh, lucu maneh sing pun haji niku mang tileki. Salat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, salat Jumat adane ping pinten dewe? Dua kali. Adane Masjid Nabawi ping kalih niku Jumatan. Pertanyaannya, apakah ada perintah dari Rasul? Satu. Yang kedua, apakah dicontohkan oleh Rasul? Jawabnya tidak semua. Tapi kenapa di sana yang sumbernya Wahabi, yang punya akidah semua bid'ah itu sesat, justru dia melakukan bid'ah karena tidak ada perintah Rasulullah, tidak ada contoh dari Rasulullah, tapi dia mengerjakan, katanya sesat. Paham? Pun monggo. Tapi kan tujuannya apik? Lah ngaji muludan esok melat itu tujuannya ya apik. Ana sing bermasalah kene ngeten niki. Niki mergo ten mriki hati-hati niki. Mono gini niki hati-hati. Tidak masalah jadi ini. Ning kanca-kanca tulung sing do bingung muga-muga niki mengke mantep. Amin Allahumma. Ora ana matang mitung dina, matang puluh, nyatus, mendak pisan, mendak pindho, nyewu, kal ora ana dalile. Ah mbok sampe silit buntet iki lho. Ora ana hadis Quran sing muni matang puluh nyatus ora ana. Wong ning Arab ki ora ana nyatus, mendak pisan, mendak pindho, nyewu ora ana Arab iki. Wong ngawe ngomong jare unta kurma ning Arab sing ngomong sapa? Ning Arab ki ora ana kurma, ngawur kowe. Ning Arab ki ora ana unta, ora ana. Enake kurma karo unta ki ning Jawa. Lah yo kene kan Jawa kan unta, lah Arabe embung. Kowe ora mudeng karo tak cethake kok lho. Lah lho lho kowe yo. Ayam bos istilahnya kono kurma. Aku ning kono ora ana nyatus nyewu mendak. Ngeten lho, apakah Islam itu datang harus menghancurkan budaya yang sudah ada? Tuh tunggu dulu. Banyak masjid yang dulunya gereja. Banyak masjid yang dulunya vihara. Sampeyan delok ning Kudus iki lho, gerbange lho Hindu Buddha niki. Tolong niki. Islam itu indah, jangan kau rusak dengan perilaku kalian semuanya. Hati-hati Rasulullah ngendika Islam itu akan hancur justru karena orang Islam sendiri. Al-Islamu majubun bil muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Belahan dunia ini meluas, Bu, Bapak. Dulu Rasulullah masih hidup, Allahumma shalli ala Muhammad. Di Indonesia saya yakin juga sudah ada makhluknya mungkin. Di Arab ada Rasulullah, di sini ada orang animisme, dinamisme, di Indonesia hidup budaya Hindu-Buddha. Yang mungkin matang mitung dino, matang punya, terus itu mohon maaf. Akhirnya Islam dibawa oleh para wali, jangan lupa sejarah. Di sini sudah ada tradisi-tradisi Buddha Hindu. Ini Islam datang tidak ingin melebur semuanya. Islam datang akan justru mewarnai tradisi yang sudah ada. Biar berjalan terus, tapi mana yang tidak sesuai Quran, tidak hadis, dihancurkan, dilempengkan biar sesuai dengan Quran hadis. Ini Islam yang indah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang salah dari mitung dino? Wis. Apa yang salah matang puluh? Dalile ora ono, Qurane gak ono. Tak takoni. Nek memang mitung dino, matang puluh, nyatus, mendak pisan, mendak pidho, nyewu, rano dalile, aku ya tak takon. Wong mitung dino, matang puluh, nyatus, kedo silaturahmi. Teko berduyun-duyun, silaturahmi, salaman, dikir, dongo, amin-amin, sedekah, entuk dongo, ganjaran macam itu, salaman, lungguh, dikir, dongo, sodakoi metu, subhanallah. Begitu indahnya Islam Indonesia. Nyuwun sewu, Arab ora ono, wong kenduren ora ono. Yang belum, yang sudah pernah ngerasain bodoh teng Mekah nggih, sampean merasakan Islam kok begitu-gitu ya. Teng mriku niku begitu bar eh sepi. Ayo kau katakan begitu bodoh deng wong do silaturahmi, ngomong-ngomong kuwi sesat kowe. Apa ana dalile nek bar bodoh, bar salat id kon silaturahmi kono dalile? Tapi kan silaturahmi ki apik. Lah wong teko ning matang puluh nyatus ku ya salat, zikir, donga, sedekah. Apa elek? Mohon maaf. Nyun sewu semua nek diantem bintang ngeri kabeh niku bintang. Ora usah dibahas, teman. Jadi tolong-tolong Islam yang begitu indah jangan kau rusak. Tolong-tolong. Termasuk kula bahas ngajeng malih sing mantep monggo nggih. mantep ya, mantep terus toh, matang belum itu wis ora ana dalile, bener matang belum ora ana dalile. Nek isine wong silaturahmi, isine wong ngaji, isine wong zikir, isine wong sedekah, isine termasuk membirul walidin, insyaallah. Lu cara hadise wau Kanjeng Nabi nek kula ndongake kula sedekah niate kagem ibuku sing pun sedo niku kira-kira ketampi mboten bab ibu kula untuk ganjaran entuk ganjaran. Nek cara terus matang puluh nyatos di enggok kira lah ijek termasuk dadi payunge dalile to niki. Ngaten nggih. Muga-muga kanca-kanca sing kono ora gelem talilan rapopo, tapi tolong jangan kau katakan ahli talilan, ahli manakiban, ahli perjanjian, kau katakan sesat. Tolong. Apa kalian tahu, antum sudah tahu bahwa sholatnya antum diterima oleh Allah? Apakah antum tahu bahwa engkau akan diampuni Allah, akan diterima Allah, akan dimasukkan surganya Allah? Semua belum tahu. Jangan pernah merasa suci. Jos. Allah sallallahu Muhammad. Sok tuku kasete ya. Sing asli aja sing bajakan. Allah sallallahu Muhammad. Insyaallah mulai hari ini sudah resmi beredar kaset-kaset saya yang original. Harganya murah, 12.000. 12.000 original. Itu 12.000 itu Anda sudah memberikan kas Mafia Solawat sekian rupiah. Tolong jangan beri yang bajakan. Sing tuku bajakan Anda akan dituntut nanti di kuburan. Allahu sallallahu Muhammad. Allahu sallallahu Muhammad. Sing jelas kula mboten dodolan, wong kula ya ora entuk bagian. Monggo sarang-sarang, tapi hak ciptanya saya dapat. Tanda tangan toh. Ana duite sithik lumayan gitu. Allahu sallallahu Muhammad. Allahu sallallahu Muhammad. Konsepnya cipto, incip-incip roto, tekyan sithik-sithik. Lumayan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong aja ngelek-ngelek wong, aja maido wong, aja ngenyek wong. Jos. Jos. Jos. Padha durung ngertine. Ngeten nggih? Yakinlah langkahmu dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Bun bahas sayyidina wa maulana wa habibina. Kalau habibina kau antam anda anggap itu bid'ah, ulama-ulama biasa, ulama Mekah Medina, orang Wahabi, guru-gurumu biasa, habibina Muhammad, nabiina Muhammad biasa. Kenapa nabi kan padahal kan jin nabi bukan nanti ngangkat, tapi kenyataannya bukankah Muhammad itu nabiina nabi kita? Jelas. Kalau habibina kau antam bid'ah, kau antam sesat, berarti kau orang duit cinta karo Kanjeng Nabi, wong habibina iki kekasihku, cintaku, my darling. Jos. Apa yang salah coba? Oh, Syafi'ina, bukankah Nabi itu nanti makhluk pertama yang diterima syafaatnya? Jos. Ayo, apa yang salah? Ngaji sik, ngaji sik. Ngambu ngajimu kulit kok kuwi kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana enggak kulit? Menggali Quran alatnya kurang komplit. Yang namanya ilmu alat itu kan nahwu, sorof, mantek, balago. Kowe wis kadu ngomong kabeh bid'ah sesat ya. Ilmu alat itu mantek, nahwu, sorof, balago. Iku lak bedengah barang anyar. Zaman Kanjeng Nabi belum ada. Wis kadu ngomong sik kabeh bid'ah sesat. Mulane kowe gak nganggo ilmu alat, bagaimana kau bisa fahami Quran, tafsirkan Quran? Ilmumu tekan di kok kowe nafsirno Quran iki. Mulane awake dhewe wong ahli sunnah wal jamaah iki asline, kowe nek pengin urip sing lempeng maca kitab-kitabe para kiai-kiai salaf dhewe. Wis kuwi wae niku kiambake niku ngarang kitab sudah mengambil Quran hadis semuanya. Quran kau baca, kau fahami, kau terjemahkan boleh, kau fahami boleh, tapi tuntunannya yo kiai-kiai biyen, nek kiai saiki walah, masyaallah. Nyun sewu nggih. Apa kira-kira ada kiai sekarang, ulama sekarang, ustaz sekarang yang hafal sampai 10.000 hadis? Enggak ada. Sudah enggak ada. kadangkala lucu ngaji karo wong gondole tenanan padahal nyun sewu dia kan ahli tafsir. Mohon maaf, Quran we apal we ora kok. Apal Quran we ora kok. Ilmu alat muasai aja enggak kok. Kan bahaya tuh ini. Dia hanya menafsirkan, memaknai Quran dengan akalnya. Birra'yi medeni tanpa punya disiplin ilmu yang komplit. Bahaya. Guru-guru wong salaf ulama-ulama dulu, kalau ajaranku bertentangan Quran hadis, ya sudah jangan dipakai. Pakai yang sudah sesuai dengan Quran hadis sana. Jadi tidak saling menjatuhkan yang lainnya. Ini loh akhlak ulama dulu. Just. Jangan mentang-mentang berbeda terus kau sesatkan yang lain. Mentang-mentang kowe gak podo kowe terus ngaran sing liyane ku sesat. Jos. Paham ini? Urip kok digawe gampang, digawe angel ngono ta. Wis muga-muga awake dhewe dislametno Gusti Allah sak anak putune kabeh. Amin Allahumma. Terukun saya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi. Mohon maaf jangan ditanya lah Quran endi kuwi? Hadis sendiri, ya uang solawat kau tak Quran hadis ya, uang sih ngaji sih tenanan lah udah. Wes terok ke, Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi. Apa artinya? Ya Allah turunkan rahmat dan salammu atas sayyidi tuanku, wa habibi kekasihku, wa tabibi kalbi, dokternya hatiku, wajasati dan dokternya jasadku. Ini kejadian semua banyak semua ini. Waruhi, dokternya ruhku. Siapa? Sayyidina, Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi kalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Karena ini jurusnya bersolawat, mari kita bersolawat. Kenapa bersolawat bu? Saya katakan tolong, demi Allah saya bersumpah, karena ini yang ngendika Allah, bukan gondrong. Sing dawuh Gusti Allah langsung, bose jagat Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Aku Allah tidak akan turunkan azab kepada kaum manapun kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau hai Muhammad, fihim ada bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan azab, aku Allah enggak akan turunkan azab ke kampung, ke kaum manapun selama orang-orang itu yang serusak apapun, sebejat apapun, sekotor dan sehina apapun, dia masih mau minta ampun dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti sampai wawonten sing SMS pripun Gus niki kampung negara Indonesia kaya ngene, tolong dua solusi untuk menyelamatkan murka Allah, agar kita selamat dari murka Allah, amin. Kita selamat dari azabnya Allah, amin. Yang satu, wa anta fihim, ini maknanya guru saya apa? Solawat. Karena solawat mendatangkan Nabi. Ketika Nabi hadir di hati kita, Nabi ada di kampung kita, di negeri kita tercinta NKRI ini, maka musibah bencana akan disingkirkan dari Allah subhanahu dari kampung negeri ini. Makanya perlunya mafia sol. Yang kedua, wama kunna wama kana Allahu mu'adzibahum wahum yastaghfirun. Allah tidak akan turun azab ke kaum dan kampung manapun, yastaghfirun. Kuncinya kita kalau mau bertobat, satu solawat, dua tobat. Mari dengan pengajian ini kita tegaskan dua hal ini saja. Satu solawat, dua apa? Semoga Allah selamatkan kita, selamatkan kampung kita, selamatkan keluarga anak cucu kita, Allah selamatkan negeri NKRI kita ini. Amin Allahumma. Amin.